tentang salam, jual beli sistem salam, kemudian hawalah, wikalah, kifalah, barakatum, dan seterusnya. Dari banyak bab yang ini barakatum sedikit rumit dibandingkan dengan ya permasalahan-permasalahan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Barakatum. Sekarang kita masuk pada bab yang pertama. Qala ashabu fiqhil muyassar hafidhahumullahu ta'ala wa yastamilu ala thalathati wa ishrina baban. Kitab yang menyinggung tentang muamalah mencakup 23 bab. Al-babul awal, bab yang pertama, fil buyu' adalah bab jual beli. Bab jual beli. Wa fihi masail. Dan jual beli ini barakakum padanya disinggung beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, ta'riful bai' wa hukmu. Permasalahan yang pertama adalah pengertian jual beli dan hukum jual beli. Barakatikum. Pengertian jual beli dan hukumnya. Ta'rifuhu, pengertian jual beli. Al-bay'u fil lughah, jual beli secara bahasa. Akhdhu syai' wa i'ta'u syai'. Ya. Mengambil sesuatu dan memberi sesuatu. Ini secara bahasa adalah barakakum bermakna baik. Mengambil sesuatu dan memberi sesuatu secara bahasa adalah barakakum makna dari al-bai', jual beli. Wa fi syar'i, adapun secara syariat pengertian jual beli mubadalatu malin bimal, mengganti harta dengan harta. Barakakum. Kita beli mobil, mobil itu disebut dengan mal, harta, hanya berupa mobil. Uang juga disebut mal, harta, berupa fulus, uang. Sama-sama harta, mengganti, menukar. Barakakum. Walau fid dhimmah, walaupun berupa jaminan, ya, mungkin barakakum pegadaian, au manfaah mubahatin alat ta'bid, atau barakakum tukar menukarnya, ya, berupa mengambil manfaat yang hukumnya boleh, ya. Barakakum sesuai dengan waktu yang disepakati, seperti sewa menyewa. Sewa menyewa disebut jual beli. Saya menyewa mobil, ya. Barakakum sampai pada waktu yang ditetapkan, disepakati, habis masa sewanya, maka harus dikembalikan. Beda pinjam, beda jual beli, ya, barakakum. Ghairi riba, dengan tanpa riba, wa qardin, dan potongan harga, atau dan potongan, barakakum. Jadi yang namanya jual beli, barakakum, ya, itu beda dengan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Beda antara jual beli dan riba. Barakallahu fiikum. Ya, memiliki hukum tersendiri. Jual beli hukum asalnya halal. Kalau riba barakallahu fiikum haram. Bahkan para ulama di antaranya Syekh Rabi rahimahullahu taala. Beliau barakallahu fiikum sangat menekankan agar tidak memakan harta riba. Beda halnya dengan bangkai yang hukum asalnya adalah haram. Kemudian orang tersebut terdesak mau tidak mau harus makan bangkai, akhirnya menjadi halal. Beda dengan riba. Maka barakallahu fikum, kalau dia terdesak mau mengambil harta riba, itu untuk apa? Kan masih banyak yang lain, tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Barakallahu fikum. Kemudian hukum jual beli. Hukmuhu, hukumnya. Al-bay'u jaiz. Jual beli hukum asalnya boleh. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat ke-275, 275. Qawlihi ta'ala wa ahallallahu al-bay'. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Allah menghalalkan jual beli. Barakallahu. Memakan harta orang lain itu hukumnya haram. Tapi kalau sudah ada akad jual beli, harta orang lain menjadi milik kita. Di situ ada akad terpenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya taradin, saling ridho. Barakallahu fikum, maka menjadi halal. Barakallahu fikum. Teman kita punya motor. Ya. Dicuri oleh seseorang. Tanpa diganti dengan uang. Dan tidak ada akad jual beli, maka hukumnya haram pencurian. Tapi kalau orang tersebut memiliki sepeda motor dari teman kita, dikarenakan adanya mubadalah, saling tukar menukar barakallahu fikum, ya, barang atau harta, uang, ya, barakallahu fikum ditukar dengan motor, membeli barakallahu fikum dengan adanya taradin, ya, saling ridho, kemudian di antara syaratnya adalah barakallahu fikum motor yang dijual tadi adalah milik dia sendiri. Ya. Barakallahu fikum. Dan yang menjual serta membeli orangnya harus waras. Kalau tidak waras alias barakallahu fikum majnun, gila, maka tidak sah jual belinya. Walima rawa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga berdasarkan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau bersabda, idza tabaya'a ar-rajulani fakullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an. Apabila dua orang saling jual beli, melakukan akad jual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak pilihan, mau jadi dibeli atau tidak, jadi atau batal, itu punya hak. Malam ya tafarroko, selama keduanya belum berpisah. Wakana jami'an, masih bersatu. Ya, tapi kalau sudah pisah tempat, ya sudah pulang ke rumahnya, sudah beli, sudah jadi, kemudian balik, Pak, saya nggak jadi beli, Pak, nggak enak. Ya, nggak jadi beli soalnya tadi ragu, nggak usah aja. Maka tidak bisa. Barakalikum. Hadisnya jelas. Namun barakalikum, nanti ada hukum tersendiri bagi orang yang karena keadaannya ya mungkin terpaksa atau yang lain, maka itu boleh dikembalikan. Tapi ini barakalikum sama-sama ya menginginkan jual beli. Ya, misalkan kita beli di Indomaret ya roti. Sudah bayar di kasir, kita sudah milih, pulang sampai rumah balik lagi. Kalau Indomaret ya mungkin tidak nerima. Anggaplah di teman kita. Ya. Maka barakalikum si penjual berhak untuk menolak ya. Yang tadinya sudah sah, kemudian temannya datang lagi untuk membatalkan, rotinya dikembalikan, uangnya diminta lagi. Ya, barakalikum, maka tidak boleh kemudian dikembalikan dalam keadaan tidak enak. Barakalikum. Tapi kalau dia akhirnya mengikhlaskan, ya sudah ini buat kamu saja, ini uangnya. Itu beda lagi babnya. Barakalikum. Jadi kalau orang itu sedang transaksi jual beli, maka boleh dibatalkan apabila belum berpisah. Misalkan saya beli ini, ya belum berpisah, masih di tempat, sudah di total. Oh yang ini tidak jadi, masih bertemu, maka boleh batal. Tapi kalau sudah berpisah tempat, ya sudah pisah, barakofikum, maka ya tidak boleh lagi dikembalikan. Wa jama'al muslimun ala jawazil bai' fil jumlah. Dan kaum muslimin, para sahabat sampai sekarang ini barakakum, kaum muslimin yang ada bersepakat bolehnya jual beli secara global. Ya jual beli apa saja selama di situ tidak ada unsur keharaman, maka hukum asalnya boleh. Barakalikum. Hadis tadi yang disebutkan ya, idza tabaya ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim rahimahullah taala. Oleh karena itu, kalau ada orang yang tanya apa hukumnya jual pentol, jawabannya boleh. Dalilnya ini surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahul bai'. Sudah, lu enggak disebut pentol di situ. Umum. Apa hukumnya jual telur rajungan? Maka ini dalilnya. Apa hukumnya jual rumah? Maka ini dalilnya. Barakatuhikum. Wahajatan nas atau wahajatun nasi da'iyah ila wujudi. Dan kebutuhan manusia, kebutuhan manusia di dunia ini mendorong adanya jual beli. Ya. Barakatuhikum. Kita ingin punya motor, belum punya motor, baru punya sepeda ontel. Ya, untuk mewujudkan ya motor kita miliki, ya, maka jual beli. Ya, tidak mungkin barakafikum dan haram kalau kita mencuri. Kebutuhan manusia mendorong wujudnya jual beli. Barakafikum. Li'anna al-insan yahtaju ila ma fi yadi ghairi. Karena sesungguhnya insan, seorang manusia, butuh kepada apa yang ada di tangan orang lain, apa yang ada pada usaha orang lain. Butuh. Orang lain jual beras, kita tidak punya beras, perlu beras. Maka barakakum, kita pergi ke orang yang jual beras, butuh. Wa tata'allaqu bihi maslahatuh. dan hal ini berkaitan dengan kemaslahatannya. Wala wasilah lahu ilal wusuli ilaih, dan terkadang tidak butuh pada wasilah perantara ya untuk mendapatkannya. Terkadang butuh wasilah, terkadang tidak butuh. Wa tahsilihi bi tariqin sahih, dan dia harus mendapatkannya dengan jalan yang benar, yang boleh ya, ketika jual beli. Tidak boleh dengan cara barakafikum mencuri. Barakafikum. Illal bai', ya. Hal itu ada pada jual beli. Faqatadot al-hikmah jawazu. Dan hikmah dari jual beli ya, menghukumi, menghendaki kebolehannya. Wa masru'iyatuhu, dan menghendaki disyariatkannya. Lil wusuli ilal ghard al-matlub, untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Ya, barakallahu. Jadi jual beli ya, itu hukum asalnya boleh untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia ingin membuat rumah, maka butuh barakakum ya, bahan-bahan yang dengannya rumah bisa tegak. Maka perlu adanya jual beli. Kemudian masalah yang kedua. Permasalahan yang kedua, al-mas'alatu tsaniyah arkanul bai'. Permasalahan yang kedua, rukun-rukun jual beli. Barakatikum. Kalau agama Islam ada rukunnya. Rukun Islam ada berapa? Ahmad. 5 apa 6? 1. 2. 3. 4. 5. Na'am, barakatikum. Itu rukun Islam. Adapun rukun jual beli, barakakum, ada 3. Kalau rukun Islam ada 5 itu, hilang salah satunya, maka keislaman seseorang, barakakum, juga runtuh. Demikian pula ketika jual beli, yang rukunnya ada 3, hilang salah satunya, barakakum, maka tidak disebut dengan jual beli. Arkanuhu salasah, rukun jual beli ada 3. Yang pertama, aqidun, orang yang melakukan akad. Yang kedua, ma'qudun alaih, yang dijadikan sebagai barang akad, yakni yang dijual. Wasighah yang ketiga adalah lafaz jual beli. Lafaz jual beli. Fal'aqidu yasmulul ba'i'a wal mustariya. Yang dimaksud dengan aqid itu mencakup orang yang menjual dan orang yang membeli. Ini rukun yang pertama, adanya aqid, adanya akad. Bahasa Arabnya akid, orang yang melakukan akad, penjual dan pembeli. Kalau tidak ada penjual, ada pembeli, ya enggak berlaku jual beli. Ada penjual, enggak ada pembeli, ya enggak berlaku barakakum jual beli. Loh, kalau penjual beli ke orang yang jual, ya yang beli itu namanya akhirnya menjadi pembeli. Barakatikum. Wa ma'qudun alaih wal ma'qudu alaih al-mabi'. Dan yang dimaksud dengan Ma'qut alaih adalah barang yang dijual, yang dijadikan akad. Barangnya ada. Kalau ya saya jual ke kamu, ya mana uangnya? Apa beli apa? Wes pokoknya mana uangnya? Tidak ada yang dijual, tapi dia minta uang. Barakofikum. Maka ini namanya kezoliman. Bukan barakofikum syirok jual beli. Wasigoh, dan yang dimaksud dengan sigoh, rukun yang ketiga, hiyal ijab wal qabul, yakni ucapan ya ijab qabul. Beli pecel, oh ya sebentar dibungkuskan ini, itu ijab qabul. Dan terkadang barakah hukum yang namanya sigoh ijab qabul ya, itu ada kalanya qauliyah, ada kalanya fi'liyah. Ada kalanya dengan ucapan, ada kalanya dengan hanya berkafikum dengan bahasa tubuh, dengan gerakan, bukan dengan lisan. Maka ini juga dianggap. Namun ada sebagian madhab, seingat ana adalah madhab Syafi'iyah berkafikum, berpendapat kalau seperti Indomaret ini ya, atau yang lebih dari itu, asal beli ngambil berkafikum ya, barangnya taruh, uangnya taruh ya maka itu tidak sah ya, ngambil sendiri berkafikum maka seperti itu boleh saja. Karena sigoh itu ada dua, ya. Terkadang kita ngambil di Indomaret, ambil barang, ya. Kita sodorkan apa yang kita beli, kemudian barakah fikum di total, ya. Kita bayar tanpa bilang, saya beli ini pun tidak, langsung bayar, barakah. Terkadang tanpa ada bahasa sedikit pun, nanti akan disinggung. Wal ijabu al-lahdul as-sabiru minal ba'i ta'ayyaku labi'atu. Dan yang dimaksud dengan ijab, ada qabul. Ijab adalah lafaz yang muncul, yang keluar dari lisannya orang yang menjual. Seperti dia bilang, bi'tu, aku jual ini. Barakafikum. Al-qabul, yang dimaksud dengan qabul, al-qabulu asadiru minal mustari. Ya. Lafaz penerimaan yang muncul dari orang yang membeli. Ka'ayyakula, seperti dia mengatakan ishtaraitu, aku membeli. Ya, kita bilang ke orang yang ada di toko, beli telur 1/4. Dan telur 1/4, 1/4 apa? Meter. Kilo ya, 1/4 kilo. Beli telur 1/4. Kemudian al-ba'i, orang yang jual menjawab, oh ya, barakafikum. Itu ada ijab qabul namanya. Itu namanya sighah. Berarti itu adalah rukun yang ketiga. Jadi jual beli ada tiga rukun. Yang pertama adanya akid. Yakni orang yang menjual dan orang yang membeli harus ada. Kalau salah satunya hilang, tidak terwujud jual beli. Barakafikum. Yang kedua adalah ada barang yang dijual belikan. Dan yang ketiga barakakum adanya sighah ijab qabul. Wa hadhihi hiya shighatul qawliyah, dan ini adalah shighah bentuk ijab kabul dengan ucapan. Saya beli, saya jual. Amma shighatul fi'liyah fahiya al-mu'athah. Adapun shighah jual beli yang bentuknya berupa perbuatan tanpa ada lisan, maka itu seperti mu'athah, saling melayani. Ya. Wa hiya al-akhdhu wal i'ta. Seperti ya, ada orang yang beli, dia ngasih keranjang. Ya, agar dipenuhi, ya. Barakallahu fikum, apa yang ingin dia beli. Lalu yang jual ya ngisi saja. Langsung. Dah, uangnya berapa sudah biasa. Ya. Sudah langganan enggak tahu sekeranjang ya segini harganya. Tanpa ada saya beli. Barakallahu fikum. Maka itu shighah fi'liyah. Ka'ayyada fa'al mustari thamana sil'ah ilal ba'i' fayu'tihi iyyaha biduni qaul. Seperti ya, orang yang membeli menunjuk barang atau harga barang dagangan kepada orang yang menjual. Akhirnya orang yang menjual tadi memberikannya dengan tanpa ada ucapan. Ya. Seperti orang bisu, ya. Ini. Langsung ambil. Maka tanpa ada ucapan, barakallahu fikum, menurut penulis Al-Fiqhul Muyassar, hukumnya sah. Tidak harus saya beli. Ya, tidak harus ada ucapan saya beli. Barakallahu fikum. Dan di sini memang ada khilaf. Perselisihan, barakallahu fikum, kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Ini terkait rukun jual beli. Sekarang permasalahan yang ketiga. Al-mas'alatu tsalitsah. Al-isyhad 'alal bai'. Persaksian atas jual beli. Adanya persaksian atas jual beli. Al-isyhadu 'alal bai'. Mustahabun walaysa biwajib. Adanya persaksian atas jual beli itu hukumnya mustahab, boleh-boleh saja dan tidak sampai wajib. Tidak sampai wajib. Lalu bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-282? 282. Wa ashidu idza tabayatum. Dan hendaknya kalian mendatangkan saksi kalau melakukan jual beli. Beli nasi pecel harus ada saksi. Beli ote-ote gorengan harus ada saksi, tidak boleh berdua antara penjual dan pembeli. Harus ada saksi. Wa ashidu, memakai fi'il amr. Dan hendaknya kalian mendatangkan saksi apabila melakukan jual beli. Maka ya, kata penulis Fiqih Muyassar, fa amarallahu ta'ala bil isyhadi indal bai'. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mendatangkan saksi ketika jual beli. Wa ira anna hadzal amr lil istihab, lil istihbab, hanya saja ya, urusan ini, perkara ini jual beli itu dibawa kepada pengertian mustahab hukumnya. Kok bisa? Ya, dengan adanya dalil yang lain, ayat yang berikutnya. Ayat ke-283. Bidalili qawli ta'ala, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in amina ba'dukum ba'd falyu'addil ladzi tumina amanata. Maka apabila sebagian kalian sudah percaya dengan sebagian yang lain. Ya, sudah saling percaya. Saya beli, oh ya sudah, hutang dulu ya, ya wes, saling percaya. Hutang boleh dalam jual beli. Barakallahu fikum. Kecuali hutang yang di situ ada asnaf ribawiyah. Ya, barang-barang yang tidak boleh dihutangkan. Barakallahu fikum. Kalau masing-masingnya ini sudah saling percaya, fal yu'addil ladzi tumina amanatah, maka hendaknya tunaikan, ya, tunaikanlah orang yang dipercaya amanahnya. Ya sudah, tunaikan saja, tidak perlu mendatangkan saksi. Fadalla ala annal amro innama huwa amru irsyad. Dan pembahasan ini terkait ishad, mendatangkan saksi, itu berkaitan dibawa pada pengertian, ya, bimbingan, ya. Terkadang memang jual beli itu mendatangkan, membutuhkan saksi, dan itu yang dibimbingkan. Kalau ternyata tidak mendatangkan saksi, merasa aman, dirasa aman, barakalikum, maka hal semacam ini ya tidak mengapa dan dibawa pada pengertian mustahab. Litaufiqi wal maslahah. Ya, agar ketika ada saksi itu terwujud taufik, saling percaya, wal maslahah, ada kemaslahatan di situ. Adapun kalau hutang piutang, ini kan jual beli tadi, hutang piutang, saya mau hutang, ya, berapa, 500 ribu, kebanyakan 500. Cuma 5 saja. 5 juta. Ya sudah. Seperti ini berkaitan dalam surat Al-Baqarah, ya. Hendaknya ditulis. Ya, ditulis. Ada saksi. Berkaitan. Jangan kemudian oh gampang, teman sendiri, sesama ikhwan. Ternyata kenyataan banyak juga ikhwan yang lebih parah daripada orang awam. Ya, maka tetap ya disyariatkan untuk ditulis kalau utang piutang. Tapi kalau 1.000, 2.000, tidak usah, tidak apa-apa. Barakallahu. Dan dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya jual beli pernah dilakukan oleh Nabi tanpa ada saksi, sehingga penjual itu tidak tahu kalau Nabi itulah, beliau seorang Nabi yang sedang membeli, dikira orang biasa. Sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disohihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Wa an Ammarah atau wa an Imarah Ibnu Khuzaimah. Dari Imarah Ibnu Khuzaimah, anna ammahu haddatsahu, bahwasanya pamannya menceritakan kepada Imarah, wa huwa min ashabin Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya pamannya itu merupakan salah satu dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, annahu alaihi salatu wassalam ibta'a farasan min a'rabi. Pernah Nabi alaihi salatu wassalam beliau membeli kuda, ya, dari orang a'rabi, Arab Badui, pegunungan atau pedalaman. Wastatba'ahu liyakabido saman atau liyakbidu tamana farasi. Nabi meminta kepada Arabi tadi agar segera ditentukan berapa harga kudanya. Fa asra'an nabi alaihi salatu wassalam, nabi bersegera untuk ya menanyakan berapa harganya. Wa abta' al-Arabi, sementara Arab Badui tadi lambat untuk mengasih harga. Wa tawfiqar rijal yata'arraduna lil a'rabi fayasumunahu fil faras. Maka mulailah para sahabat ya, karena tahu yang membeli adalah nabi, kok tidak segera ya direspon. Maka para sahabat mulai menghampiri Arabi tadi, kemudian menuntut ya agar segera menjualnya. Memang karena mau dijual, cuman enggak segera menghargai. Wa hum la yas'urun annan nabi alaihi salatu wassalam ibta'ahu, dalam keadaan sebagian orang-orang ya tidak tahu ya siapa, tidak sadar bahwasanya nabi beliaulah yang sedang menawar harga. Barakallahu'alaikum. Jadi tidak ada saksi. Kalau ada saksi, barakallahu'alaikum, maka di situ akan diketahui siapa pembeli, siapa penjual. Ditulis, barakallahu'alaikum. Wa makna yasumuna yatlubuna syira'ahu minhu. Makna dari yasumun adalah menuntut untuk menjualnya. Barakallahu'alaikum. Wa wajahud dilalah, dan sisi pendalilan pada hadis ini atau atsar ini, annan nabi alaihi salatu wasalam ishtara al-farasa min al-a'rabi wa lam yakun bainahuma bayyinah. Dan sisi pendalilannya adalah bahwasanya nabi ketika membeli kuda dari seorang Arab Badui, Arab pedalaman, di situ tidak ada ya saksi, tidak ada kejelasan saksi atau bukti. Ya, hanya dua orang saja. Walau kanat wajibah fil bayi' lam yastarin nabi alaihi salatu wassalam illa ba'da al-ishhad. Sekiranya mendatangkan saksi itu wajib, menjadi kewajiban dalam jual beli, maka nabi belum membeli, tidak akan membeli kuda tersebut kecuali setelah adanya saksi baru membeli. Jadi barakakum, dua orang tanpa ada saksi ya sudah sah ya, barakakum. Kemudian yang terakhir, wa kana sahabah radhiyallahu anhum yatabayauna fi asrihi alaihi salatu wassalam fil aswaq wa lam yunqal anhu annahu amarahum bil ishad wala nuqila anhum fi'lu. Demikian pula para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, mereka biasa jual beli di zaman nabi alaihi salatu wassalam di pasar-pasar, dan tidak dinukilkan padanya bahwasanya nabi diperintahkan untuk mendatangkan saksi, dan tidak dinukilkan dari mereka ya perbuatan nabi barakallahu. Walianna syira' wal bai' min al umur allati taksuru bainan nas fil aswaq fi hayatihim al yaumiyah. Dikarenakan jual beli merupakan perkara-perkara yang banyak terjadi di kalangan manusia ya, di antaranya di pasar-pasar semasa hidupnya, di kesehariannya. Falau ashadu ala kulli syai', sekiranya mereka diwajibkan untuk mendatangkan saksi setiap jual beli, la adda ilal haraj wal masyaqqah, maka niscaya ya akan terasa susah dan keberatan. Barakallahu. Lakin akan tetapi, in kanal ma'kudu alaihi minas sifat minas minas shofaqati al-kabirah al-mu'ajjalah al-thaman mimma yahtaju ila taufiq fayambawi kita batadhalik. Akan tetapi, apabila barang yang dijual belikan itu merupakan barang yang berharga besar dalam waktu tempo, ya, dari perkara yang barang tersebut merupakan barang yang butuh kepada, ya, adanya saling percaya, bayar tidaknya itu, karena memang barangnya besar, bukan berkafikum barang yang ringan, yang murah, ya, seperti rumah, ya, mobil, motor, ya, atau barang elektronik yang lainnya. Maka fayam bagi kita badalik, maka mengharuskan adanya catatan di situ. Wal ishad alaih, dan butuh adanya saksi. Biasanya kalau tidak ada saksi berkofikum setidaknya nota. Ya. Lirruju'i ila taufiq idza waqa' idza waqa'a khilafu bainat tarafain. Dengan adanya catatan dan saksi supaya, ya, kembali kepada saling percaya, kembali pada al-wasiqah, ya, perjanjian apabila terjadi perselisihan, ya, antara dua pihak di belakang hari. Saya sudah nyicil 5 kali. Belum, ini baru pertama malahan. Sama. Ya, sudah 5 kali. Lewat mana? Lewat anaknya. Lu, anaknya enggak nyampe paling. Mana buktinya? Enggak ada juga. Barakallahu. Maka adanya catatan, ya, sudah cicilan keberapa ditulis, kembalikan lagi. Kalau perlu ada saksi, barakallahu, maka ini sangat membantu, ya, ketika terjadi perselisihan antara dua belah pihak. Baik, ini mungkin yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala bisawab wa akhiru da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadlu barakatuh.